Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih dalam bab salat istisqa, tentang doa Rasulullah SAW dalam istisqa minta hujan, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antallah la ilaha illa ant antal ghani wa nahnul fuqara anzil alainal ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ila hin. Telah lalu beberapa faedah dari hadis ini dalam doa. Hadis juga mengajarkan kepada kita seorang muslimah yang berdoa kepada Allah hendaknya bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama atau sifat-sifat kebesaran Allah. Dan Allah cinta, senang untuk dipuji, diagungkan, disebut-sebut oleh hambanya. Dan ini salah satu adab dalam berdoa agar doa itu dikabulkan, bertawassul kepada Allah. Dan Allah perintahkan itu dalam ayat, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah, yang Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengannya, dengan menyebut nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illa ant, antal ghani, seperti disebutkan dalam hadis, dipuji-puji oleh Rasulullah, engkau yang maha kaya, kami yang serba butuh, fakir, fukara kepadamu, engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Demikian sebagai mukaddimah dalam doanya, bertawassul kepada Allah. Dan ini salah satu tawassul yang syar'i, salah satu bentuk tawassul dalam doa yang disyariatkan. Satu ini dengan menyebut nama Allah, sifat-sifatnya, dipuji Allah, diagungkan dengannya, disebut-sebut Ya Razzaq, Ya Fattah, yang doa. Yang kedua, dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia lakukan, amalan soleh yang dia anggap paling ikhlas dia dalam mengamalkannya. Dia bertawassul kepada Allah dengan menyebut amalan itu, boleh. Seperti dalam hadis, tiga orang yang terkurung di goa, ketutup batu besar, gak bisa keluar, maka masing-masing berdoa, bertawassul kepada Allah dengan menyebut amal solehnya. Ma'ruf hadis, yang satu menyebut bagaimana dia baktinya kepada orang tuanya yang sangat, di mana tiap hari dia beri susu unta atau sapi, tiap hari kebiasaannya begitu, orang tuanya dulu kenyang sudah puas, baru susu itu dikasih ke anak istrinya, begitu kebiasaannya. Sampai suatu hari begitu dia datang ke rumah, orang tuanya sudah tidur. Dia gak mau membangunkan orang tuanya yang ganggu istirahatnya. Tapi dia juga gak mau mendahulukan anak istrinya sebelum orang tuanya untuk memberi susu. Khawatir itu durhaka dan tersinggung orang tuanya. Maka ditunggu orang tuanya bangun dalam keadaan anaknya menangis-nangis, kelaparan, kehausan. Dan dia enggak peduli karena baktinya yang sangat pada orang tuanya. Maka dia sebut, jika itu amal soleh ikhlas karenamu ya Allah, bakti kepada orang tua, dan bakti kepada orang tua besar pahalanya, maka keluarkan kami dari goa ini. Gerak itu batu, walaupun tetapi mereka belum bisa keluar. Yang satu pun berdoa bagaimana dia meninggalkan perbuatan haram karena takut kepada Allah. Nah, singkat cerita, dia kaya, masa itu sedang paceklik berkepanjangan, kering, orang banyak butuh bantuan, sampai dia didatangi sepupunya yang sangat cantik, wanita tercantik di zamannya, minta bantuan. Kata dia, aku gak akan bantu kecuali kamu berikan dirimu padaku. Ini minta berzina. Karena terpaksa, kita gak dapat makan dia. Dia berikan dirinya. Sampai berduaan di dalam kamar, buka pakaian dan lain sebagainya, hampir timba itu masuk ke dalam sumur, diingatkan oleh perempuan ini, ya Abdullah, ini wahai hamba Allah, gak disebut namanya, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, perbuatanmu ini haram, gak boleh. Seketika itu dia sadar bahwa ini haram, maksiat, loncat dia. Alhamdulillah belum terjadi apa-apa. Segera dia disuruh pakai pakaian, tutup auratnya, dan disuruh pergi dengan dibawakan kepadanya sembako, bantuan, harta dan sebagainya. Karena takut kepada Allah. Amal soleh, meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jika itu amal solehku ya Allah, keluarkan dari gua ini. Geser lagi itu batu. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang satu amanatnya. Walhasil budak ini kerja lama pada dia, singkat cerita gak pernah diambil upahnya. Kemudian dia pergi, entah kemana budak ini. Maka uang terkumpul ini dia belikan kambing. Uangnya budak. Kambing beranak pinak banyak, dia belikan sapi. Sapi pun demikian berkembang biak, beranak pinak banyak. Dia belikan onta, onta pun demikian berlimpah, banyak beranak pinak, banyak sehingga satu lembah penuh dengan kambing, ratusan sapi, ratusan onta. Sampai setelah sekian waktu, sekian tahun, datang budaknya, aku mau minta upahku yang dulu gak sempat aku ambil. Mana? Kata tuanya, itu yang di lembah itu, semua kambing, sapi, onta itu milikmu. Kata budaknya, jangan mentertawakan aku, jangan gurau. Paling upahnya budak berapa? Betul, itu semua milikmu, uangmu aku kembangkan. Dulunya awalnya aku belikan kambing begini sampai lembah itu penuh, diambil semua tanpa sisa oleh budak itu. Dan itu amanat, jaga harta orang. Kata dia, jika itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami. Semuanya amalan soleh, sampai gerak itu batu dan mereka bisa bebas keluar. Maka hadis menunjukkan syar'i boleh orang bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, aku pernah berbuat ini. Jika itu betul-betul amal soleh ikhlas karenamu, maka dia sebutkan permintaannya. Sembuhkan anakku yang sedang sakit, atau apalah hajat yang dia inginkan. Ini kedua. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah dengan melalui doa orang yang soleh yang masih hidup. Meminta didoakan orang soleh yang masih hidup. Nah, ini datangi, doakan anak saya supaya sembuh, doakan ibu saya yang sedang sakit, atau apalah hajatnya. Namun yang ketiga ini perlu beberapa catatan. Antara lain yang pertama, tujuan dia minta doa lebih harus lebih untuk memberi manfaat kepada orang itu, bukan untuk dirinya. Artinya sering orang ketika minta didoakan semata-mata memikirkan kepentingan dia, supaya didoakan, anak saya sakit, saya sedang sakit, doakan sembuh. Dia hanya mementingkan dirinya, ingat dirinya saja, tanpa mementingkan orang ini. Dan itu salah. Semestinya yang lebih dia pentingkan, karena dia berdoa untuk saudaranya, itu sendiri amal soleh buat dia, bagi orang soleh ini. Mendoakan saudaramu itu ibadah. Kamu inginkan dengan itu agar dia juga punya pahala mendoakan saudaranya. agar juga diaminkan oleh para malaikat, dia pun punya keutamaan. Karena malaikat mengatakan walaka bil mithl, kamu pun mendapat yang seperti itu, yang kamu seperti doakan untuk saudaramu. Itu yang dia inginkan. Yang kedua, agar itu tidak menjadi kebiasaan. Tidak menjadi kebiasaan. Boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Dikit-dikit datang ke orang soleh, tolong doakan saya, ini beras. Ini ibu saya sedang sakit atau apa hajat, anak saya sedang ngelamar kerja, tolong doakan diterima, ini sembako, ini uang, amplop. Jangan dijadikan kebiasaan. Karena doa lebih afdol, dan tidak ada yang lebih afdol, kamu sendiri yang minta kepada Allah. Boleh sesekali, kebetulan ketemu dengan orang soleh ini, seorang alim, doakan. Al-Muhim hadith menunjukkan bagian yang pertama, berdoa, bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama atau sifat-sifat Allah. Hadith juga mengajarkan kepada kita agar seorang yang berdoa itu menyebut kondisinya, mengeluhkan kondisinya kepada Allah, menyebutkan. Karena di dalam hadis Rasul ajarkan demikian, nahnul fuqara ilaik, kami semua fakir kepadamu ya Allah, kondisi kami enggak ada air, sulit air, sulit hujan ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kondisi yang kamu hadapi, sebutkan kepada Allah. Makanya Nabi Ayub dalam doanya mengatakan, wa inni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku menimpaku dhur, madarat, sedang sakit, parah, berat. Disebutkan itu kepada Allah. Sebagian orang jahil mengatakan itu enggak sopan. Nyebut kondisinya, hajatnya kepada Allah seakan Allah enggak tahu. Bodoh. Itu jahil. Kita menyebutkan bukan karena Allah enggak tahu kondisi kita, tapi karena Allah justru senang. Dengan kita menyebutkan kondisi kita, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Betapa butuhnya dan sangat butuhnya kita pertolongan Allah. Makanya para nabi pun demikian. Dan mereka orang yang paling kenal kepada Allah, paling tahu syariatnya. Hadis pula mengajarkan kepada kita, baik dan bagus di dalam doa itu untuk diulang-ulang. Istilahnya ilhah. Meminta sesuatu kepada Allah itu terus diulang-ulang dan terus diminta kepada Allah. Karena itu menunjukkan betul-betul dia butuh dan sangat memerlukan apa yang dia mintakan kepada Allah. Ilhah itu kalau bahasa bebasnya ngerengek. Kayak anak kita, anak kecil, kalau minta sesuatu pada orang tuanya, mainan misalnya, atau apa, makanan, jajan, belikan ini. Misalnya orang tuanya, enggak boleh. Enggak, belikan. Enggak usah nanti. Enggak, pokoknya belikan, belikan. Sampai nangis-nangis, geru-geru di situ, dia enggak mau tinggal. Karena sangat butuhnya dia, sangat senangnya dengan itu. Ngerengekkan anak ini. Karena dia sangat butuh. Gak mau, gak harus dapat itu. Begitulah seharusnya doa kepada Allah. Hamba sangat menunjukkan kebutuhannya. Diulang-ulang, ya Allah. Misalnya kalau itu demi kesembuhan orang tuanya yang sakit. Diulang-ulang, sembuhkan ibuku ya Allah. Tolong ya Allah. Engkau maha pengampun, engkau maha penyayang, engkau yang menyembuhkan, sembuhkan ibuku ya Allah, sembuhkan ibuku ya Allah, sembuhkan. Terus ulang sekian kali, ratusan kali pun gak apa-apa, justru Allah malah senang. Diulang-ulang doa itu, ngerengek. Di dalam riwayat disebutkan, innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah itu cinta kepada orang-orang yang ngerengek-ngerengek dalam doanya kepada Allah. Terus diulang-ulang permintaannya dan hajatnya kepada Allah. Dan itu termasuk adab dalam doa. ulang-ulang terus doamu kepada Allah. Makanya Rasulullah melarang untuk orang itu dalam doa menggantungkan permintaannya kepada Allah dengan mengatakan misalnya Allahumma ghafirli in syi'ta, isfini in syi'ta, irhamni in syi'ta. Ya Allah, sembuhkan aku jika engkau kehendaki. Ampuni aku ya Allah jika engkau kehendaki. Rahmati kami jika engkau kehendaki. Sembuhkan ibuku jika engkau kehendaki. Ini enggak boleh. Dilarang oleh Rasul. Karena menunjukkan ketidakbutuhan. Seperti orang yang enggak butuh. Yang kau kasih, kalau engkau kehendaki, kalau enggak ya enggak masalah. Aku enggak seberapa butuh. Seakan-akan seperti itu. Enggak boleh menggantungkan permintaan kepada Allah jika engkau kehendaki ya Allah. Tapi mintalah sungguh-sungguh dan ulang-ulang berkali-kali kepada Allah. Makanya dilarang menggantungkan permintaan itu kepada Allah. Hadis pula mengajarkan dalam istisqa disunahkan mengangkat tangan. Dalam istisqa, salat istisqa, doanya disunahkan mengangkat kedua tangan, bahkan tinggi. Diangkat tinggi, makanya kata Aisyah, sampai sahabat lihat putihnya ketiak Rasulullah. Berarti diangkat tinggi dalam doa. Doa istisqa, doa minta hujan. Di dalam hadis ketika sahabat mengatakan Rasul mengangkat tinggi-tinggi ketiaknya, mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak Rasulullah SAW. Di sisi lain, ini menunjukkan pentingnya seorang muslim menjaga dan memperhatikan kebersihan tubuhnya, terutama dalam hal ini kebersihan ketiaknya. Karena sunnahnya, termasuk dari fitrah, adalah membersihkan bulu ketiak. Makanya sahabat katakan terlihat putih ketiak Rasul. Enggak mereka katakan sampai terlihat bulu ketiak Rasul, bukan itu yang mereka katakan. Tapi mereka katakan putihnya ketiak Rasul, bersih. Dan begitulah sunnahnya. Dan Rasul batasi 40 hari. Tidak boleh lebih dari itu, bulu ketiak harus dibersihkan. Yang mampu dan kuat dicabut, dicabut. Yang mungkin gak mampu karena sakit, dikerok. Al-Muhim dibersihkan. Sama dalam hal ini laki maupun wanita. Dibersihkan bulu ketiaknya, dan itu kebersihan yang Rasul ajarkan pada umatnya, sebagaimana sahabat lihat bersih dan putihnya ketiak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga mengajarkan kepada kita sunnahnya khatib berbalik dalam khutbah istisqa di atas mimbar. Ini awalnya khutbah menyampaikan begini, di akhir khutbah ketika dia doa, sunnah berbalik si khatib menghadap kiblat dan terus berdoa. Minta hujan, minta kepada Allah air. Sambil membalik pakaian dia yang bisa dibalik. Pakaiannya yang bisa dibalik. Ini pakaian luarnya. Kalau misalnya dia pakai jaket, ya jaketnya yang dibalik. Dia pakai jas, jasnya yang dibalik. Nah, atau dia pakai imamah atau biasanya orang tua syal kayak bapak itu, pakai syal Nah, asalnya dibalik. Begitulah Rasulullah SAW contohkan. Ulama sebutkan itu sebagai tafa'ul, bentuk optimisme untuk berbaliknya keadaan. Yakni yang semula kering, gersang, sulit air, dengan dibalik, mudah-mudahan dengan itu berbalik keadaan menjadi subur, turun air hujan, banyak mudah air begitu. Itu yang diharapkan dengan dibaliknya pakaian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula mengajarkan bahwa salat istisqa dilakukan setelah khutbah. Karena Rasul setelah khutbah turun kemudian sholat dua rakaat. Berarti sholat dilakukan setelah khutbah. Hadis juga menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Bahwa enggak lama setelah Rasul berdoa langsung Allah kirim awan tebal, baru kemudian kilat, dan tidak lama kemudian turun hujan. Hadis mengajarkan pula ada asbab dan musabab. Allah kaitkan sebab itu dengan musababnya. Artinya hujan turun dari awan, awan menggumpal, awan tebal, kemudian turun hujan, Allah kirim awan, dan itu dilihat oleh para sahabat. Artinya itu sebab untuk turunnya hujan. Karena kalau tidak, kita tahu dan kita yakin Allah Maha Kuasa, langsung turun hujan tanpa awan juga Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Tapi Allah ajarkan di sini, Allah tunjukkan bagaimana sebab dan musabab itu ada kaitan dan hubungannya. Seperti penciptaan juga, anak lahir, bayi, janin, ya ada sebabnya. Sebabnya suami istri, ada bapak, ada ibunya. Maka dari hubungan itu terlahir seorang anak. Allah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Kuasa, Allah buktikan mampu. Allah menciptakan tanpa ibu juga, tanpa bapak. Isa lahir tanpa seorang bapak. Kekuasaan Allah tanpa sebab. Begitu saja tiba-tiba Maryam hamil, lahir Isa alaihi salam. Terlahir pula Allah tunjukkan kekuasaannya, Hawa, dari seorang bapak tanpa ibu, lahir dari Adam alaihi salam. Enggak ada ibunya. Bahkan lebih dari itu, Adam sendiri tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Maha Kuasa. Tapi secara umum Allah tunjukkan segala sesuatu itu ada sebab, ada musababnya. Anak lahir ya dari seorang bapak, seorang ibu. Ini pun demikian, hujan turun dari awan, ini sebagai sebab turunnya hujan. Wa qisatu tahwil fi sahih min hadits Abdullah bin Zaid wa fihi fatawajjaha ila al-qibla yad'u thumma shala raq'atain jahra fihi ma bil qira'ah. Juga di dalam sahih di Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid, Rasul kemudian menghadap kiblat berdoa lalu sholat dua rakaat, beliau jaharkan, keraskan bacaannya dalam sholat. Dalam hadis ini pula Rasulullah SAW dalam sholat istisqa mengeraskan bacaannya. mengeraskan qiraahnya. Di dalam hadis Rasul menghadap kiblat berdoa kemudian beliau menghadap kiblat lalu sholat dua rakaat. Dengan ini hadis Abu Dawud yang sebelum ini ada rincian lebih banyak. Berarti ada sifat tata cara yang beragam, tetapi istisqa sholat meminta hujan sekali terjadi pada Rasulullah SAW. Artinya terkadang berarti Rasul lakukan ini, terkadang Rasul lakukan itu. Berarti boleh terkadang sholat dulu kemudian khutbah, boleh pula terkadang khutbah dulu kemudian sholat, atau doa dulu sebelum sholat. Dan ini termasuk sunnah yang mutanawwi'ah, muta'addidah. Dan demikian seharusnya dilakukan. Ini terkadang sesekali dilakukan sholat dulu baru khutbah. Terkadang dilakukan khutbah dulu baru kemudian sholat. Karena sunnah pun demikian dilakukan agar orang faham bahwa kesemuanya boleh dan dicontohkan Rasul, agar tidak difahami yang sunnah hanya begini, harus khutbah dulu baru sholat, selain itu salah misalnya. Enggak, makanya perlu dilakukan agar tahu bahwa semuanya ada di dalam sunnah. Selain itu hadis Abdullah bin Zaid juga mengatakan bacaan sholatnya jahr, Rasul keraskan. Dengan demikian bisa dikatakan petunjuk Rasulullah SAW dalam sholat nahariyah, sholat siang, hukum asalnya di dalam sunnah semuanya sir. Asalnya sirriyah, bacaannya pelan semua, kayak zuhur, asar, pelan. Kecuali yang itu perkumpulan besar, banyak orang kumpul di situ, maka sunnah mengajarkan bacaannya dikeraskan. Seperti sholat Jumat, banyak yang kumpul, gak seperti sholat zuhur. Makanya Rasulullah jaharkan bacaannya keras. Sholat Id pun demikian, Idul Fitri, Idul Adha, karena banyak yang kumpul dijaharkan bacaannya. Begitu pula sholat khusuf, gerhana matahari telah lalu, jahar. Begitu pula sholat istisqa ini minta hujan karena banyak kumpul, dijaharkan bacaannya. Nah. Walid Daruqutni min mursal Abi Ja'far al-Bagir wa hawwala ridahu liyatahawwal al-qahat. Rasul membalikkan pakaian atasnya agar berbalik keadaan dari kekeringan, turun hujan banyak, mudah air. Nah, hikmah dari membaliknya pakaian atas. Seperti tadi, ini dari tafa'ul optimisme dan harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita fahami dari ini bahwa libas, pakaian itu dua macam. Libas takwa, pakaian takwa, dan pakaian hiasan yang kita pakai ini. Menghiasi diri kita, menutupi aurat kita. Artinya dengan merubah, membalik pakaian hiasan ini yang bagian atas, bagian luar tadi, membalik jas, jaket atau syal atau imamah, dengan itu seakan kita berjanji kepada Allah akan membalik pakaian takwa kita yang semula kurang ketakwaannya, yang semula mungkin banyak maksiatnya, dengan itu akan berbalik memperbanyak ketakwaannya, memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah tidak akan turun kecuali karena dosa. Tidak akan ada musibah datang kecuali karena maksiat dan ulah manusia itu sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah sebutkan musibah apapun yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian sendiri, karena maksiat. Pasti untuk Allah ingatkan kalian, ini akibat dosa, ini akibat perbuatan kalian. Maka dengan membalikkan pakaian ada tiga manfaat. Yang pertama, kita berteladan meniru Rasulullah. Yang kedua, optimisme, dapat kebaikan. Yang ketiga, tadi membalik pakaian berarti membalik pakaian takwa kita juga, meninggalkan dosa, maksiat, lebih istiqomah dan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Demikian sunnahnya di dalam khutbah dalam istisqa. Wa an Anas radhiyallahu an anna rajulan dakhala al masjid yaum al jumu'ah. Dari Anas juga meriwayatkan seseorang masuk masjid hari Jumat, Rasul sedang khutbah Jumat. Wa nabi qa'im yakhthub. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul. Fad'ullah yughithuna. Wahai Rasulullah, dia sampaikan, hancur harta benda kita, rusak semua. Ya, karena kalau itu ternak pada mati, binatang dehidrasi, sulit air, panas, tanaman juga pada rusak, enggak ada air, dan itu harta benda. Tanaman, ternak, wong kota atis subul, dan jalan pun terputus. Artinya karena enggak ada air, sulit orang untuk beraktivitas ini. Maka doakan kepada Allah. Mintalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kita. Farafa'a yadayhi, maka Rasul pun kemudian mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan beliau katakan, ya Allah turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Fadzakara al-hadits wa fihi ad-du'a bi imsakiha. Kemudian disebutkan hadis juga di akhirnya, di akhir hadis dipotong, diringkas oleh muallif, ada doa Rasul untuk Allah menahan hujan tersebut. Artinya menahan hujan, karena setelah doa ini, setelah Rasul minta hujan, terus hujan itu turun bertubi-tubi. Sampai akhirnya orang ini pun kembali mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah hujan banyak. Sama akhirnya ternak juga ke banyak penyakit ini itu. Tanaman juga banyak rusak kalau hujan berlebihan. Maka Rasul juga kembali berdoa memohon kepada Allah. Beliau katakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini, arahkan di sekitar kami, jangan di kami. Jangan di kami yang di Madinah, di kota, tapi di samping sana, di tepi-tepi kota jauh. Hawalaina la alaina, Allahumma ala butunil audiya wal akam wal dhirab wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan itu di sana, di audiya, butunil audiya, di lembah-lembah sana jauh dari perkotaan, wal akam, di bukit-bukit, di gunung-gunung jauh dari kota, wadzirab, gunung-gunung kecil, wamana bitis syajar, di situ di hutan-hutan banyak pohon-pohon besar, di sana turunkan ya Allah, jangan di kami. Dan itu adab. Rasul tidak berkata misalnya, ya Allah hentikan hujan, karena enggak adab. Terkesan kalau seperti itu orang enggak butuh hujan, sehingga minta kepada Allah, hentikan hujan ya Allah. Tapi adab yang Rasul ajarkan agar dibelokkan hujannya di sana ya Allah, di lembah, di gunung, di hutan-hutan saja, jangan di perkotaan kami karena banyak orang, banyak anak kecil, banyak tanaman, banyak ternak. Adab kepada Allah. Kelanjutan hadis insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam.